Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari, dan insyaallah selanjutnya kita lanjutkan materi di kitab Nasihati Linnisa. Dan pada materi pertama kita telah menyelesaikan bab yang kelima dari kitab Nawaqitus Shalah, bab Fadhilus Shalah li waqtiha, keutamaan salat pada waktunya. Dan sudah kita lalui bahwasanya as-salat wala waktiha, melaksanakan salat pada waktunya termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala, tatkala beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amal ahabbu ila Allah azza wa jalla, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala salat pada waktunya. Dan salat yang lima waktu waktunya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, sesungguhnya salat adalah ibadah yang Allah wajibkan atas hambanya pada waktu yang telah ditetapkan. Dan Allah Subhanahu wa taala langsung mengutus Jibril alaihi salatu wasalam, setelah Allah mengisrakan nabinya, nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, mengutus Jibril dan mengajarkan mawaqit as-salat, waktu-waktu salat, dari mulai awal waktu duhur, asar, maghrib, isya dan subuh, dan di hari berikutnya akhir waktu duhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Dan ini semuanya menunjukkan pentingnya baik kita melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Kemudian di bab selanjutnya, bab yang keenam yang kita akan ambil pada pertemuan siang ini, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala beliau menyebutkan banyak bab as-salawatul khams kafarah, bab salat yang lima waktu merupakan kafarah, penghapus dosa bagi seorang hamba. Dan akan disebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala yang berkaitan dengan hal ini, dan juga di Sahih Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala, Nabi sallallahu bersabda, as-salawatu khams wal jum'atu ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahun idza jitunibatil kaba'ir. Salat yang lima waktu dan Jumat, salat Jumat ke Jumat berikutnya dan Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun lima bainahun, merupakan penghapus dosa yang terjadi di antara waktu-waktu tersebut, dengan syarat idza jitunibatil kaba'ir, jika dijauhi dosa-dosa besar. Seorang yang menghindari dosa-dosa besar dan dia menjaga salat yang lima waktu, maksud salat Jumat, maka akan dihapus baginya dosa-dosa yang terjadi di antara salat-salat tersebut. Nah, ini tentunya keutamaan yang sangat besar. Dan lebih dari itu sudah kita ketahui bersama bahwa salat yang lima waktu merupakan rukun Islam yang kedua. Rukun Islam yang paling utama setelah syahadatain. Nabi mengatakan bunyal Islam ala khams, dibangun ajaran Islam di atas lima perkara. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dua kalimat syahadat. Dan yang kedua, wa iqamis salat, menegakkan salat. Dan juga hadis Abdul Ibn Abbas radhiyallahu anhu telah kita lalui di Sahih Bukhari dan juga hadis di Sahih Muslim. Nabi SAW ketika mengutus Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala an ke negeri Yaman, beliau berwasiat kepada Mu'ad, ya Mu'ad, innaka tati qauman min ahli kitab, fayakun awwala ma tadum ilayhi syahadatu an la ilaha illallah, fa in huma fawqa lidhalik fa'alimhum anna Allah iftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Kata Nabi kepada Mu'ad, wahai Mu'ad, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlu kitab, yang mana pada saat itu negeri Yaman rakyatnya terdiri dari, atau penduduknya terdiri dari orang-orang Yahud dan Nasara mayoritasnya. Maka jadikanlah awal dakwah wahai Mu'ad agar mereka mengikrarkan syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Semin riwayat ila an yuwahidullah azza wajal, seru mereka agar mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seandainya mereka mentaatimu dengan mengikrarkan dua kalimat syahadat, fa'alimhum, beritahukan kepada mereka, annallah iftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan atas mereka salat yang lima waktu di setiap hari dan malamnya. Ini menunjukkan pentingnya seseorang menjaga as-salawatul khams. Dan juga di Jabir Said lah kita lalui, Nabi SAW ketika mendapatkan seorang masuk ke dalam ajaran Islam, mengikrarkan kalimat tauhid, maka yang diajarkan setelah kalimat tauhid adalah masalah salat. Diajarkan kepada mereka orang-orang yang baru masuk Islam bagaimana tata cara salat yang benar. Begitu pula Nabi SAW memberikan petunjuk kepada kita para aba dan aulia, orang-orang tua. Nabi mengatakan, muru auladakum bisalah wahum abna'u sab'in wabribuhum alih wahum abna'u ashrin, perintahkan putra-putra kalian untuk melaksanakan sholat tatkala mencapai usia 7 tahun, dan pukullah mereka ketika meninggalkan sholat atau enggan melaksanakan sholat ketika mencapai usia 10 tahun, dalam keadaan anak 7 tahun bahkan 10 tahun itu belum mencapai usia bulug, kalau laki-laki belum mencapai usia bulug. Akan tetapi babi tarbiyah, pendidikan kepada anak-anak agar ketika mencapai usia buluk mereka sudah terbiasa menjaga sholatnya, maka diperintahkan dengan perintah yang mulia tersebut, diperintahkan sejak usia 7 tahun. Dan wa beribu malihum abna'u ashrin, dan juga di Sunan Abi Dawud dan Sunan Tirmidzi dan juga Sunan Nasa'i hadis Abi Hurairah yang kebanyakan kita telah mengetahuinya, Nabi SAW mengatakan, inna awwala ma yuhasabu bihi min al-'abdi min 'amalihi yawm al-qiyamah as-salah, fa in salahat faqad aflaha wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan pertama yang kelak pada hari kiamat akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari amal seorang hamba adalah salatnya. Jika salatnya baik, faqad aflahu anjah, maka dia telah beruntung dan telah berhasil. Dan jika salatnya buruk, faqad khaba wa khasir, maka dia telah merugi. Kita membaca hadis yang disebut oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah ta'ala, haddathana Ibrahim bin Hamza, qala haddathana Ibn Abi Hazim, wad-Darawardi عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا ما تقول ذلك يبقي من دارني قالوا لا يبقي من دارني شيئا قال فذلك مثل الصلاة الخمس يمحو الله به الخطايا. Semakna dengan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya solat yang lima waktu dan juga solat Jumat ke Jumat berikutnya itu mukaffaratun lima bainahun, bisa menghapus dosa yang terjadi di antara solat-solat tersebut. Tidak jitnibatil kabair ketika dijadi dosa-dosa besar. Di sini Abu Hurairah radhiyallahu taala menukil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya kepada para sahabatnya, bagaimana menurut kalian seandainya seseorang memiliki rumah, kemudian di depan pintu rumahnya itu ada nahrun, ada sungai. Dan sungainya mengalir air yang bersih. Yaghtasilu fihi kulla yawmin khams. Khamsa, kemudian dia mandi dari sungai di depan rumahnya tadi setiap harinya lima kali. Mata qulu dhalika yubqi min darani? Apakah ketika dia melakukan tersebut akan tersisa di tubuhnya kotoran atau daki? Setiap hari dia mandi lima kali di sungai yang airnya sangat jernih. Qalu, maka person jawab, la yubqi min daranihi syai'a, tidak akan menyisakan sedikit pun dari kotoran di tubuhnya. Maka Nabi mengatakan, fadzalika mathalus salawatil khams yamhullahu bil khotaya, itu adalah perumpamaan salat yang lima waktu yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa hambanya. Dari sini kita bisa mengambil faedah selain keutamaan salat yang lima waktu, faedah yang berkaitan dengan ta'lim. Ta'lim biparikatul su'al wal jawab merupakan salah satu tariqah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Menyampaikan ilmu kepada muridnya dengan cara tanya jawab, itu termasuk cara penyampaian ilmu yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebelum Nabi menjelaskan keutamaan salat yang lima waktu, beliau tanyakan hal tersebut kepada para sahabatnya. Begitu pula faedah ini berkaitan dengan darbul amthal, memberikan perumpamaan di taqridul fahm untuk memudahkan dalam memahami perkara yang disampaikan. Ketika Nabi menyebutkan keutamaan salat, beliau memberikan perumpamaan dengan seseorang yang memiliki rumah, kemudian depan rumahnya ada sungai yang mengalir, yang mana airnya sangat jernih sekali, kemudian dia mandi di setiap harinya lima kali. Apakah akan tersisa kotoran atau daki di tubuhnya? Maka para sahabat menjawab, tidak akan tersisa kotoran di tubuhnya ketika dia mandi lima hari di setiap harinya dari sungai yang airnya sangat jernih. Maka Nabi mengatakan, itu adalah perumpamaan salat yang lima waktu yang Allah Subhanahu wa taala menghapus dengannya dosa-dosa hambanya. Dan terkhusus yang berkaitan dengan masalah tarbiyatul aulad, yang merupakan tanggung jawab kita semuanya, dan kita butuh bertahun di antara kita, dan terutama kewajiban orang tua dalam mendidik anak-anaknya, mendidik dalam masalah solat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki dzurriyah kita, anak keturunan kita, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menjaga salat, terutama salat yang lima waktu. Mendidik anak-anak kita untuk menegakkan salat yang lima waktu ini perkara yang sangat penting dan faedahnya sangat besar sekali dalam pertumbuhan anak tersebut. Karena dengan menegakkan salat yang lima waktu, Allah sudah mengatakan inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Semua salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Maka kalau kita sudah bisa dan berhasil mendidik putra-putri kita untuk menjaga salat dengan benar, salat sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah sebab yang sangat besar yang yu'in, yang membantu seorang orang tua untuk bisa memiliki putra yang soleh dan salihah. Maka dalam menjadi perhatian, perhatian bagi orang tua untuk menjaga putra-putrinya dalam masalah salat. Lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'us Sahih. Nah, kita nasihat linisa dan kita masih berada di materi min afatil lisan, materi yang berkaitan dengan penyakit lisan yang harus diperhatikan oleh kita semuanya sehingga kita bisa menghindari penyakit-penyakit tersebut. Sudah kita lalui 10 afatul lisan, penyakit-penyakit lisan. 10 dari 16 penyakit lisan yang disebutkan oleh muallifah hafizahullah taala. Insyaallah di satu atau dua pertemuan yang akan datang kita selesai dari materi tersebut. Dan afatul lisan yang paling berbahaya adalah an-nutqu bisyirki wal kufr, mengucapkan kalimat kesyirikan dan kekufuran. Dan selanjutnya an-nutqu bil bid'ah, mengucapkan kalimat kebidahan. Dan sekali lagi, perkara ini membutuhkan dari kita talabul ilm, membutuhkan kita untuk duduk mempelajari ilmu sehingga kita bisa tahu mana kalimat-kalimat tauhid dan mana kalimat-kalimat syirik, mana kalimat-kalimat sunnah dan mana kalimat-kalimat bid'ah. Tidak mungkin kita bisa menghindari kalimat-kalimat syirik dan kalimat bid'ah kecuali ketika kita mengetahui kalimat-kalimat tersebut. Kemudian penyakit yang ketiga, penyakit al-ghibah, yaitu dzikru ka akhaka bima yakrah, penyakit suka menggunjing, menyebutkan kejelekan-kejelekan saudaranya. Itu masuk afatul lisan. Jadi penyakit yang keempat yang sudah kita adalah an-namimah. An-namimah naqlu kalam atau naqlu kalam al-qawm ila al-akharin ala jihad al-ifsad, menukil kalam suatu kaum kepada yang lainnya dalam rangka merusak hubungan diantara mereka, atau dengan bahasa kita yang masyhur, sifat suka mengadu domba. Ini sifat yang tercela dan termasuk dari al-kabair, dosa besar. Nabi SAW mengatakan la yadkhulul jannah namam qattat, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Dan juga penyakit yang lainnya yang merupakan afatul lisan adalah al-kadhib, sifat suka berdusta. Dan ini merupakan sifat yang sangat tercela dan merupakan sifat dari sifat-sifat orang munafik. Seorang muslim harus senantiasa menjaga kejujuran di dalam hidupnya, karena kejujuran merupakan kunci kebaikan secara mutlak. Kejujuran kunci kebaikan. Dan hadis-hadis sudah kita lalui. Nabi mengatakan alaikum bisidq, pegang oleh kalian kejujuran. Fa inna sidqa yahdi albir, karena kejujuran membawa kepada amalan-amal kebajikan. Wa inna albirra yahdi ila jannah, dan amal kebajikan membawa seorang ke dalam surga. Kemudian Nabi katakan wa iyyakum wal kadhib, hati-hati kalian dengan sifat dusta. Fa innal kadhiba yahdi al fujur, karena sifat dusta membawa seorang kepada sifat-sifat yang tercela, perbuatan dosa. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan perbuatan dosa membawa seorang ke dalam neraka. Kemudian penyakit yang keenam yang tak kira bisa usir, penyakit seorang suka menyebarkan rahasia orang lain. Maknanya seorang mukmin hendaknya memiliki sifat hifdusir, bisa menjaga rahasia saudaranya yang diamanatkan kepadanya. Terkadang saudara kita menyampaikan kepada kita perkara-perkara yang tidak ingin diketahui oleh orang lain dikarenakan kepercayaannya kepada kita, maka jangan kita khianati kepercayaan saudara kita tersebut. Tidak boleh bagi kita menyebarkan sirnya, rahasianya. Dan ifsa usir termasuk afatul lisan, sudah kita lihat ayat-ayat dan juga hadis dan asar-asar para sahabat radhiyallahu anhum, sahabat-sahabat yang mulia baik Abu Bakar, Umar ataupun sahabat-sahabat yang lainnya, yang menunjukkan mereka sangat menjaga sekali yang namanya rahasia yang diamanatkan kepadanya. Kemudian yang ketujuh termasuk ayat tulisan sabul muslim biduni hak, suka mencela saudara muslim dengan tanpa alasan yang benar. Dan kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah senantiasa berkata baik kepada saudaranya. Dan tentu dalam berbicara sudah disebutkan langsung oleh Nabi SAW, qulu khairan taslamu wasqutu an syar, qulu khairan tagnamu wasqutu an syar taslamu. Dan Nabi mengatakan makan yang menubilai ulama akhir fajatul khairan awli asmut, barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhir adalah dia berkata baik atau kalau tidak diam. Dan penyakit yang lainnya adalah taqa'ud wa tashadduq fil kalam, penyakit lisan yang lainnya itu dia mengucapkan kalimatnya, yaitu berbicara bukan dengan suara aslinya, takalluf, memaksakan diri dalam berbicara sehingga bisa meniru suara orang lain yang dia kagumi, atau dia bisa melakukan ucapan-ucapan dengan suara yang menurut dia dikagumi oleh orang lain. Ini perkara yang tercela, perkara yang tercela. Ini bagian dari takalluf. Dan sahabat yang mulia mengatakan nuhina ni takalluf, kita dilarang dari yang namanya takalluf. Umar radhiyallahu anhu mengatakan nuhina ni takalluf. Dan juga Allah sudah mengatakan kepada nabinya, qul la as'alukum alaihi min ajr wa ma ana minal mutakallifin. Takalluf tercela sampai dalam berbicara, berbicara dengan suara yang Allah berikan kepada kita tanpa harus takalluf, memaksakan diri. Dan ini banyak terjadi pada khutbah, orang-orang yang berkhutbah, dan ketika dia bicara suaranya biasa, tapi ketika naik mimbar tiba-tiba menjadi besar, atau dia besarkan supaya lebih terlihat berubah menurutnya. Ini taqa'ud dan tasyadduq yang tercela. Kemudian penyakit yang berikutnya kesembilan, al-jadal fi ghairi haq, suka berdebat. Penyakit suka berdebat, ini penyakit yang buruk. Nabi sudah mengatakan, ma dhalla qaumun ba'dal huda kanu alai illa utul jadal. Tidaklah tersesat suatu kaum setelah mereka mendapat petunjuk melainkan diberikan kepadanya jadal, suka berdebat, suka berdebat. Dan sudah kita lalui rincian masa tersebut, seorang yang berdebat dalam rangka menegak kebenaran dan dia memiliki ilmu tentang perkara tersebut, maka diperbolehkan, itu bagian dari dakwah. Udhu ila sabi rabbika bil hikmati wal ma'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Seru manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala bil hikmah, dengan penuh hikmah, wal ma'idhah, dan dengan ma'idhah al-hasan, wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah dengan cara yang terbaik. Tapi kalau jidalnya, dan ini merupakan kebiasaan al-bidah dalam rangka memperkuat kebidahnya, dalam rangka agar pemikiran yang dia yakini itu tersebar pada orang lain, dan bukan pemikirannya dalam munharif, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, maka adalah perkara yang batil, perkara yang batil. Dan Salafun Shalih memperingatkan kita dari hal-hal tersebut dan dari melayani orang-orang yang seperti itu. Kemudian yang ke-10 yang telah kita ambil adalah al-la'an, sifat la'an. Apa tulisan yang ke-10 yang telah kita ambil, yaitu suka mencela, suka mencela. Ini penyakit yang sangat berbahaya, yang banyak menimpa manusia terutama kaum wanita. Nabi SAW ketika mengkhabarkan kepada kaum mukminat sahabiyat radhiyallahu ta'ala anhunna tentang kebanyakan penduduk neraka adalah dari kalangan kaum wanita, maka para sahabiyat bertanya kepada Nabi SAW dari sebab perkara tersebut, kenapa kaum wanita menjadi penduduk neraka yang paling banyak. Maka Nabi SAW mengkhabarkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang yukthirna la'na wa yakfurna al-ashir, yang menyebabkan wanita menjadi kebanyakan dari penduduk neraka adalah mereka yukthirna la'na, banyak melaknat, ima dengan mendoakan laknat untuk orang lain atau laknat di mana asab, caci maki, mudah mencaci dan memaki orang lain. Wa yakfurna al-ashir, dan mudah mengingkari kebaikan suaminya. Ini perkara yang sangat berbahaya yang harus diperhatikan oleh para istri. Jangan sekali-kali mengingkari kebaikan suaminya, karena itu perkara yang bisa mengantarkan seseorang ke dalam neraka. Sampai Nabi mengkhabarkan, fa'in ahsan ta'ila ihdahun dahra thumma ra'at minka syai'an taqul ma ra'aitu minka khairan qat. Katanya wanita yang mengkufuri kenikmatan suaminya, kalau dia, kalau kata Nabi, dia akan engkau berbuat baik kepadanya sepanjang hidupmu, engkau berbuat baik kepada istrimu yang tadi sebutkan sifatnya yakfurna al-ashir. Kemudian dia melihat darimu satu perkara saja yang dia tidak suka, yang dia benci, dia akan mampu mengatakan ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak pernah melihat sedikit pun kebaikan darimu. Padahal tiap hari, tiap saat dia mendapat kebaikan dari suami. Tapi dengan kufrul ashir ini, sifat yang buruk ini, mengingkari kebaikan suami, dia mengatakan aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun darimu. Ini sifat yang tercela. Kemudian sifat yang ke-11 yang kita ambil dalam materi siang hari ini, beliau berkata asyakwa. Sifat yang tercela adalah asyakwa, mengeluh. Apa yang dimaksudkan mengeluh di sini? Katanya wa'ani bidzalika idza katsurati syakwa, orang yang banyak mengeluh, sedikit-sedikit ngeluh, sedikit-sedikit ngeluh. Ini sifat yang tercela. Au hasala tasakhutun syakwa, atau mengeluh sampai terjatuh pada keluh kesah, mengadu, apa yang dihadapi sampai terjatuh ke tasakhut, keluh kesah, tidak menerima apa yang Allah Subhanahu wa tetapkan atasnya. Ini perkara yang tercela. Amma idza lam yakun syai'un min dhalik, adapun kalau mengadukan apa yang dia dapatkan dengan tanpa tasakhut, tanpa ada sifat keluh kesah, tidak menerima apa yang Allah tetapkan atasnya, maka hukumnya jais, pada juz syakwa. Aslinya boleh seorang mengadukan apa yang dia dapatkan, baik pada dirinya, yang merasa sakit dari badannya, atau mendapatkan sesuatu dari saudaranya, diadukan kepada yang lainnya, aslinya boleh, jika tidak disertai dengan tasakhut. Mujarrad al-akhbar, semata-mata mengkhabarkan, dan mungkin saudaranya bisa memberikan jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi tersebut. Khulasahnya, bahwasanya banyak mengeluh atau mengeluh yang disertai dengan keluh kesah, tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, ini perkara yang tercela, termasuk apa tulisan. Adapun kalau tidak disertai dengan keluh kesah yang menunjukkan tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya boleh. Kalau faqal tabata fi sahih al-Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha anha qalat wa ra'sa, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bal ana wa ra'sa. Telah tabit sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah pada suatu ketika pernah berkata kepada Nabi wa ra'sa, aduh kepalaku, dan mengadukan kepala yang sakit. Maka dia mengatakan bal ana wa ra'sa, bahkan ana yang sekarang sedang mengalami sakit di kepalaku. Wa ra'sa, aduh kepalaku sakit. Hadis ini menunjukkan bolehnya menyampaikan sesuatu yang sedang dia hadapi, yaitu mengadukan masalah yang sedang dia hadapi, tapi tidak boleh disertai dengan atas sahut, keluh kesah. Bal ana wa ra'sa, Dan juga di hadis yang di Sahih Bukhari, ketika Nabi mendapatkan perkara yang tidak baik dari Abdullah bin Ubay bin Salul, maka beliau sampai sebut kepada salah seorang tokoh dari kalangan Ansar, yaitu Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu. Kemudian Sa'ad juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi bersabar menghadapi gangguan dari Abdullah bin Ubay bin Salul tersebut. Wataju syakwa inda tadallum. Kemudian kata beliau, selain tadi kalau mujarad khabar dan juga asyakwa inda tadallum, diperbolehkan juga mengadu ketika mendapatkan kedzaliman, mengadukan kedzaliman orang yang berbuat zalim kepadanya. Qala Allah taala, Allah berfirman, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i min al-qawl illa man dhulim wa kana Allah samian adima. Allah tidak mencintai, Allah tidak menyukai al-jahra bisu min al-qawl, ucapan yang buruk yang diucapkan dengan terang-terangan, illa man dhulim, kecuali dari orang-orang yang terdzalimi. Nanti akan kita lalui makna kecuali perkataan yang buruk dinyatakan terang-terangan dari orang yang terdzalimi. Wa kana Allah samian alima, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mendengar dan maha mengetahui. Qala Syaukani Fathul Qadir, berkata Syaukani wa ta'ala di tafsir beliau Fathul Qadir, wa ikhtalafa al-ulama fi kayfiyyati wujuhi al-jahri bis-su alladhi yajuzu liman dhulim, fa qila huwa an yadwa ala man dhalama. Para ulama berselisih pendapat tentang makna bagaimana kaifiyah, bagaimana bentuk seseorang diperbolehkan mengucapkan kalimat yang buruk dengan terang-terangan ketika terzalimi. Kata sebagian ulama, maknanya diperbolehkan baginya an yadu ala man dhalama, diperbolehkan baginya berdoa dengan kejelekan terhadap orang yang mendzaliminya. Itu jahru bisu yang dimasukkan dalam ayat ini. Jadi kalau seorang merasa terzalimi oleh orang lain, kemudian dia berdoa dengan kejelekan terhadap orang yang mendzaliminya, maka termasuk perkara yang diperbolehkan. Sekarang tentunya al-afu aula, memaafkan lebih baik lagi. Waqila, dan pendapat yang lain tentang diperbolehkannya mengucapkan kalimat yang buruk bagi orang yang terzalimi, la ba'sa an yajhara bisu min al-qawl ala man dhalamahu bi an yaqul fulanun dhalamani au huwa dhalim au nahwa dhalim. Sebagian ulama mengatakan dimaksud dengan kalimat itu adalah perkataan seseorang yang terzalimi, dia mengatakan fulanun dhalamani, si fulan telah mendzalimiku, itu memberitahukan kepada yang lainnya bahwa si fulan telah mendzalimiku, atau dia mengatakan huwa dhalim, si fulan adalah seorang yang dhalim. Aslinya tentunya seorang menjaga diri dari mencela orang lain. Tapi ketika dia terzalimi dan benar terjadi seperti itu, kalau dia mengatakan fulan zalim atau fulan zalamani, ini perkara yang diperbolehkan. Perkara yang diperbolehkan. Sekali lagi, sekalipun al-afu afdhal. Kemudian kata beliau, waqila ma'na, dan makna yang disebut para ulama, illa man ukriha ala an yajhara bisu min al-qawl min kufrin aw nahwihi fahuwa mubahun lahu. Wal ayat ala hadha fil ikrar wa kadha qala qutru. Pendapat yang lainnya, kata yang dimaksud dengan diperbolehkan mengucapkan kalimat yang buruk dengan terang-terangan bagi orang yang terzalimi adalah seseorang yang dipaksa untuk mengucapkan kalimat yang buruk dari kalimat kekufuran atau yang semisalnya dalam keadaan mukrah, terpaksa, maka diperbolehkan, tidak berdosa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang berkaitan dengan ayat mukrah. Kemudian Qutr mengatakan wa yajuzu an yakuna ala al-badal kana qala yuhibbullahu illa man dhulim, ai la yuhibbu dhalima bal yuhibbu al-madhlum. Dan sebenarnya mengatakan la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawl illa man dhulim, katanya al-jahra bis-su'i min al-qawl, yang kata sebenarnya mansub maqlub untuk yuhib, itu dijadikan badalnya mandulim, mandulim sebagai badal dari al-jahra bisu, yang mana makna ayatnya Allah tidak mencintai kecuali orang yang terzalimi. Itu maknanya Allah tidak mencintai orang yang berbuat zalim, pelaku kezaliman, tapi yang Allah cintai adalah orang-orang yang terzalimi. Ini diantara pendapat para ulama. Kemal mu'allifah merujukkan dari pendapat-pendapat tadi, wadhahir mil ayah annahu yajuzu liman dhulima an yatakallam bil kalam alladhi huwa minassu fi janibi man dhalama. Yang zahir dari ayat tersebut, diperbolehkan bagi orang yang terzalimi untuk mengucapkan perkataan yang buruk yang berkaitan dengan orang yang menzaliminya. Wa ya'iduhu al-hadithu tsani bi sahibi lafdhi layyul wajidi dhulman yuhillu 'irdahu aw 'uqubatahu. Dan diperkuat oleh hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan layyul wajidu dhulman, seorang yang memiliki utang kemudian dia menunda-nunda pembayaran tersebut dan pada sudah jatuh tempo dan dia mampu untuk membayarnya, tapi dia sengaja mengulur-ulur waktu dalam menunaikan utang yang wajib dia tersebut. Kata Nabi SAW, perbuatan tersebut adalah dhulmun, perbuatan zalim dari orang yang berhutang tadi. Karena kewajiban adalah menunaikan utang ketika sudah jatuh tempo dan dia mampu untuk membayarnya. Kemudian apa? Yuhillu 'irdahu wa 'uqubatah. Perbuatan zalim tersebut menghalalkan, menyebabkan halal irdahnya, yaitu kehormatannya. Yang tadinya irdahnya kehormatan terjaga, tidak boleh dirusak, tapi ketika dia berbuat zalim dengan tidak mau membayar utangnya padahal sudah jatuh tempo dan dia mampu membayarnya, katanya menjadi halal irdahnya. Boleh orang yang menagih tersebut mengatakan anta zalim, kamu zalim, atau kalimat yang semisalnya. Wal 'uqubah, bahkan lebih dari itu, menyebabkan perbuatan tadi halalnya 'uqubah bagi tersebut, halalnya orang tersebut mendapatkan hukuman baik dengan habis atau yang lain, di penjara atau ditahan atau yang lain, diperbolehkan dengan kedzaliman yang dia lakukan. Jadi di sini maksudnya orang yang terzalimi berhak untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang sekalipun tersebut menyakiti orang yang mendzaliminya. Kembali kepada materi syakwa, wa syakwa ilallahi ta'ala atau ilallahi azza wa jalla tunafis sabra. Sekarang tadi mengadu atau banyak mengeluh kepada manusia, itu perkara yang tercela. Tapi kalau mengadukan perkara ini kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak bertentangan dengan kesabaran. Maknanya kalau kita banyak mengadu kepada manusia, saya begini, saya begitu, mafhum, ini menunjukkan dia tidak memiliki sifat sabar. Tidak memiliki sifat sabar. Berbeda kalau dia mengadukan perkara ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak bertentangan dengan kesabaran. Bahkan ini merupakan bagian dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Yaqub alaihi salatu wassalam wa'ada bi sabri al-jamil. Kasungguhnya Nabi Yaqub alaihi salam telah berjanji untuk bersabar dengan sabrun jamil, dengan kesabaran yang tidak ada keluh kesah padanya. Wan Nabi idza wa'ada la yukhlif. Dan tentunya Nabi kalau berjanji tidak mungkin mengingkarinya. Tsumma qala, bersama itu Nabi Yaqub berkata, "Inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah." Ketika beliau menghadapi ujian yang sangat besar dengan hilangnya Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian juga setelah itu saudaranya, itu adiknya Nabi Yusuf, beliau berkata, "Inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah." Sungguhnya aku mengadukan bathi wa huzni, rasa duka dan sedihku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengadukan segala kesulitan yang kita hadapi, segala masalah yang kita hadapi kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak menunjukkan kita tidak bersabar, tapi justru sebaliknya, menunjukkan bahwasanya kita adalah orang-orang yang awal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu perkara yang terpuji. Wa kadan ka Ayyub, begitu pula Nabi Ayyub alaihi wasallam, akhbarallahu taala annahu wajadahu sabira. Allah mengkhabarkan bahwa Nabi Ayyub adalah hamba yang memiliki sifat sabar. Maqaulihi, dalam keadaan Nabi Ayyub dia ada doanya, masan yadur wa anta arhamur rahimin. Wahai Rabbku, aku telah ditimpa dengan dur, ditimpa dengan ujian yang berat, itu sakit yang sangat parah. Wa anta arhamur rahimin, dan kau adalah yang maha penyayang, arhamur rahimin, yang paling penyayang dari yang lainnya. Syahidnya Nabi Ayyub AS mengadukan masalahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, masani dur, anni masani dur, ya Allah aku tertimpa dur, penyakit yang sangat berat. Dan ini tidak bertentangan dengan kesabaran, karena Nabi Ayyub dan Nabi Yaqub dan seluruh para nabi adalah mereka orang-orang yang bersabar, orang-orang yang sangat bersabar. Wa inna ma yunafi sabra syaqwa Allah azza wa jalla syaqwa ila Allah. Yang bertentangan dengan sabar adalah syaqwa Allah azza wa jalla, mengadukan Allah kepada hambanya, mengeluhkan Allah kepada makhluknya, kenapa saya fakir, kenapa saya sakit, kenapa saya begini dan begitu dalam hidup ini. Ini yang tercela. yang tidak menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun syakwa ilallah, mengadukan segala keluh kesahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tidak bertentangan dengan kesabaran. Kama ra'aduhum rajulan yashku ila akhar faqatan wa daruratan faqala ya hada atashku man yarhamuka ila man la yarhamuk. Kemudian sebutkan kisah yang merupakan sebab baik yang disebutkan dalam bab ini. Katanya ada seseorang melihat dia sedang mengadukan masalah kefakiran dan kesulitan yang dihadapi kepada temannya atau kepada yang lainnya. Maka ia nasihat tersebut, ya hada, wahai pulan, apakah kamu mengadukan man yarhamuk, dat yang mencintaimu, itu mengadukan Allah Subhanahu wa taala, ila man la yarhamuk, kepada orang yang tidak merahmatimu, tidak menyayangimu. Maksudnya apakah pantas kamu mengadukan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, yang mana Allah Subhanahu wa taala seperti kata oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, arham li ibadihi min hadihi atau min hadil mar'ah li waladiha. Allah itu lebih cinta kepada hambanya, lebih sayang kepada hambanya daripada kecintaan seorang ibu kepada anaknya. Apa kamu adukan Allah kepada manusia? Kemudian yang sebut membacakan bait waida taratka baliyatun fasbir laha sabrul karimi fa innahu bika alam. Jika menimpamu baliyah, musibah, fasbir laha, maka bersabarlah menghadapi musibah atau ujian tersebut. Sabrul karim, seperti kesabarannya orang yang mulia, kesabaran yang tanpa keluh kesah. Fa innahu bika alam, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui dengan keadaanmu. Jadi kalau kamu ditimpa kesulitan, ditimpa musibah, maka kamu harus sadar Allah mengetahui dengan masalah yang sedang engkau hadapi tersebut. Wa idza syakawta ila ibni adama inna ma tashkur rahima ila alladhi la yarhamu. Sebaliknya kalau kamu mengadukan masalah yang kamu hadapi kepada manusia, itu katanya sama saja kamu mengadukan Allah ila alladhi la yarhamu, Allah zat yang maha penyayang kepada yang tidak menyayangimu. Ia tidak pantas dan tidak layak bagi seorang muwahhid untuk berkeluh kesah dari apa yang dia hadapi. Qultu intahu min madarij salikin, selesai dari nukilan dari kitab Madarij Salikin, kitab Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Qultu wa min al-asbab allati sayarat atau sayarat an-nisa akthar ahli an-nar kathratu syuka. Kata beliau, dan nasihat untuk kaum wanita, termasuk sebab-sebab yang menyebabkan wanita menjadi kebanyakan penduduk neraka adalah kata tersyuka, terlalu banyak keluh kesah. Qala Imam Muslim rahimahullah ta'ala hadatsa Muhammad bin Abi bin Numir qala hadatsana Abi Abdul bin Numir qala hadatsana Malik bin Abi Sulaiman an Adhan Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala shahidu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salata yawm al-Eid فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكلا بلال فأمر بتقوى الله عز وجل وهث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال تصدقنا فإن أكثر كنا حطب جهنم فقامت امرأة من سترة النساء سفع الخدين فقالت لما يا رسول الله قال لأن كنا تكثرنا الشكاء تكثرنا الشكاء وتكفرنا العشير قال فجعلنا يتصدقنا من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطهن وخواتمهن. Kemudian beliau menyebutkan tentang mufradat kalimat-kalimat tersebut. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku menyaksikan salat Id bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika salat Id, beliau memulainya dengan salat sebelum berkhutbah. Dan beliau salat Id dengan tanpa adzan dan iqamah. Setelah salat, beliau berdiri dan bersandar kepada Bilal, dan beliau dalam khutbahnya memerintahkan manusia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendorong mereka untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan berikan nasihat kepada manusia. Kemudian setelah itu Nabi menuju kepada jamaah kaum wanita dan berikan nasihat kepada mereka dan mengatakan mereka dengan perkataan beliau, bersedekahlah wahai kaum wanita, sungguhnya kalian adalah hatabu jahannam, aktsarukunna hatabu jahannam, sungguhnya kebanyakan kalian adalah hatabu jahannam, bahan bakarnya neraka jahannam, kaum wanita. Maka salah seorang dari wanita yang hadir min sufan nisa wa sabal khaddayin, dari kalangan mulia dari wanita yang hadir, dan sabal khaddayin terlihat di pipinya sab'a, kan, warna hitam dan yang lainnya, bercampur yang lainnya. Qala, dia mengatakan, lima ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah, apa sebabnya wanita menjadi aksar hatabu jahannam, kebanyakan bahan bakar neraka. Maka dia mengatakan, li'annakunna tuksinna syakah, karena kalian adalah orang-orang yang banyak mengeluh, wa takfurna al-ashir, dan banyak mengingkari kebaikan suaminya. Maka para sahabat ketika didorong oleh Nabi SAW untuk bersedekah, mereka bersedekah dari perhiasan-perhiasan mereka. Mereka sedekahkan dan lemparkan aqrutihinna, anting-anting serta cincin-cincin mereka di thawb Bilal, di pakaian Bilal yang sudah disiapkan. Kemudian kata beliau, watashakila yakunu likulin nas, wa innama yakun idha kana hunaka lahu faidah katadhallum indal qadhi. Dan tadi mengadukan masalahnya dalam bentuk dikarenakan tadhallum atau membel khabar, itu tidak kepada setiap orang. Jadi kalau kita memiliki masalah, tidak perlu kita ungkapkan masalah kita kepada setiap orang, akan tapi diungkapkan pada saat ada faedahnya. Seperti yang terdolimi, kemudian dia adukan kedolimannya kepada qadhi, kepada pihak yang bisa menghilangkan atau mengangkat kedoliman yang sedang dia hadapi. Ini masalah yang kesebelah dari apa tulisan, yaitu asyakwa, banyak mengeluh, banyak mengeluh perkara yang tidak baik, dan terkadang menjadi penyebab keretakan dalam rumah tangga. Karena seorang suami ketika mendapatkan istrinya banyak mengeluh, dia menjadi tidak bahagia atau menjadi tidak nyaman dengan keadaannya. Berbeda kalau seorang suami mendapatkan istrinya sangat bersabar dan tidak ada keluh kesah padanya, maka ini merupakan sebab al-mahabbah, kecintaan seorang suami kepada istrinya. Banyak mengeluh itu perkara yang tercela. Kemudian penyakit yang ke-12, insyaallah yang terakhir yang kita ambil, al-qila wal-qal, penyakit al-qila wal-qal, penyakit suka berkata ke sana dan kemari dengan perkataan yang tidak ada manfaatnya. Kalau bahasa kita ngobrol, ngalor ngidul, tidak ada manfaatnya, ini termasuk apa tulisan? Termasuk apa tulisan? Fi sahihain min hadits Muqay bin Syu'bah bani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah harrama 'alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa mamluhat wa karilakum qila wa qala wa kasatus su'al wa idatal mal. Dari Muqay bin Syu'bah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah mengharamkan atas kalian uquqal ummahat, durhaka kepada ibu. Wa wa'dal banat, dan mengharamkan atas kalian wa'dal banat, kebiasaan orang jahiliyah mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan mereka karena masa malu dengan anak perempuan. Wa man'an wahad, dan Allah mengharamkan sekalian man'an wahad, yaitu hanya bisa menuntut haknya tapi tidak menunaikan kewajibannya. Man'an, ketika menuntut kewajibannya baik pada harta, wajib bagi menunaikan zakatnya atau hal yang lainnya, dia tidak menunaikan. Tapi ketika dia memiliki hak, mereka menuntut haknya, bahkan akan sampai melebihi hal tersebut, menuntut perkara-perkara yang bukan merupakan haknya. Ini perkara yang tercela. Man'an wahad. Wa karya lakum qila wa qal, dan Allah membenci dari kalian qila wa qal, katanya dan katanya, memperbincang sesuatu yang belum diketahui kebenarannya atau tidak ada manfaatnya. Wa kasal su'al, dan Allah membenci banyak meminta atau banyak bertanya tentang perkara yang tidak berfaedah. Wa idatal mal, dan membenci dari menyia-nyiakan harta. Wa nisa bi janibil qila wa qal ma baina mustaghfiratin wa mustaqillah, dan kaum wanita kata dalam masalah qila wa qal, dalam masalah katanya dan katanya, obrolan kesana kemari, itu hampir setiap wanita tidak luput dari hal tersebut. Hanya saja yang ini banyak dan ini sedikit dari qila wa qalnya. Wa kathir minhunna dallalna asinatan wal khawf fil hadal janib wa nahwihi, dan kebanyakan dari mereka katanya sangat ringan sekali lisannya untuk melakukan hal ini. Illa man rahimallah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bisa menjaga lisannya. Ini pelajaran bagi kita semuanya. Sekalipun mati untuk kaum wanita, akan tetapi kaum laki-laki pun sama. Qila wa qal, perkara dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berkata-berkata dengan perkataan yang baik, yang bermanfaat untuk kita. Tidak menghabis waktu dengan qila wa qal, terlebih lagi para thalabatul ilm. Wa man qila wa qal Ibnu Abil Barr wa Yusuf Ibn Abdillah rahimahullah ta'ala fi tamhid ma naqila wa qala wallahu a'lam al-hadith bima la fa'ilata fi ma naqila wa qala yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala kata Ibn Abdillah di kitab beliau at-tamhid adalah al-hadith bima la fa'ilata fi berbincang-bincang dengan perkara yang tidak ada faedahnya min ahadithin nas alati aksar wa ghibah dari perbincangan yang terjadi pada manusia alati aksar wa ghibah yang mana kebanyakan ghibah menyebutkan kejelekan orang lain walaghathun wa kadhib dan perkara yang tidak bermanfaat dan terkadang perkara dusta wa man aktsara min al-qila wal qal ma'al 'amah lam yasim al-khawf fil batin maka barang siapa perbanyak qila wa qal bersama orang awam pada tidak akan selamat dari al-khawf fil batin berkata dengan perkataan yang batin wala min al-iqtiyab dan tidak selamat dari perkara ghibah wala min kadhib dan tidak selamat dari perkara al-kadhib wallahu ta'ala alam sekali lagi al-ma'sum man asamahu Allah azza wa jalla orang yang terjaga oleh orang yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini 12 apa tulisan dan 3 yang terakhir yang kita ambil asyakwa dan al-qilwafah kedua mengambil an-nuqsan baik nuqsan al-adra'sa'in kita cukupkan insyaAllah sifat asyakwa banyak mengeluh sifat yang tercela dan qilwafah memperbincangkan perkara yang tidak pasti atau yang tidak berfaedah, perkara yang tercela. Mudah-mudahan apa yang kita baca bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelum kita mengakhiri talib kita natawassul kita qaulillahi azza wajalla, kita saling berwasiat dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajid wal ijtihad fi talabil ilm dan bersungguh-sungguh dan giat dalam menuntut ilmu. Sekali lagi ini wasiat yang banyak disebutkan oleh para ulama. Kalau kita manfaatkan waktu kita untuk perkara-perkara yang bermanfaat termasuk yang paling bermanfaat talabul ilm maka insyaallah subhanahu wa taala kita akan terhindarkan dari banyak syurur banyak kejelekan yang kita dapat dalam kehidupan ini dan ilmu merupakan sebab kebaikan jika kita menuntut ilmu dengan ikhlas dan kita amalkan ilmu yang kita pelajari tersebut semoga Allah subhanahu wa taala menjaga kita semuanya di semua kejadian di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga fisik kita di atas apa yang sunnah hatta nalqa. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.